إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين أعزي حرمتي، وبالخصوص أنتم أيها الطلاب، kalian wahai para pelajar, wahai para pencari ilmu, wajib atas setiap talib ilmu untuk mempelajari adab-adab dan akhlak. Akhlak seorang pelajar, adab seorang pencari ilmu. Kata kita baca dari para ulama, di antaranya dari Syekh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh beliau rahimahullah, tariqatul talab, bagaimana mencari ilmu. Kemarin sudah dibahas yang pertama, yaitu kewajiban ikhlas. Bahkan keikhlasan merupakan dasar, pondasi seseorang mencari ilmu. Tidak bisa tidak, harus setiap talib, setiap pencari ilmu harus memiliki keikhlasan, niat yang murni hanya karena Allah, untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan balasan dari Allah, mengharapkan jannah, mengharapkan apa yang Allah persiapkan nanti yaumul qiyamah, di akhirat nanti. Berarti kita dalam mencari ilmu adalah mengharapkan apa yang Allah janjikan untuk kekekalan yaumul qiyamah fil akhirah, di akhirat kelak. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, jangan ada tujuan-tujuan lain selain itu, selain apa yang kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da hadha, kemudian setelah itu kata Syekh, yata'ayyan al-bada'ah bil-ahammi fal-aham. Kemudian setelah keikhlasan, maka yata'ayyan, sudah tertentu harus memulai belajarnya dengan al-aham fal-aham. Harus memulai belajarnya dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang terpenting. Minal ulumi syar'iyyah, dari ilmu-ilmu syar'i. Ini semestinya memulai dengan yang paling penting dari ilmu syar'i. Apa yang paling penting dari ilmu syar'i? Usuluddin, al-aqidah, aqidah Islamiyah. Ini mempelajari apa yang harus diyakini dan apa yang harus dijadikan sebagai aqidah seorang muslim. Ini merupakan usul. Ini merupakan aham syai', ahamul ulum. Yang namanya ilmu, itu keutamaan-keutamaannya tergantung apa yang dipelajari. Iya toh? Yang namanya ilmu, keutamaannya tergantung dengan ilmu itu mempelajari apa. Kalau ilmu itu mempelajari perkara yang sepele, maka ilmu itu pun tingkatnya rendah. Kalau mempelajari perkara yang penting, maka ilmu pun dianggap penting. Bagaimana kalau ada ilmu yang mempelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya, Allah dan keesaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, maka tentunya ini adalah ilmu yang terpenting karena mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang maha agung, yang paling tinggi, yang maha mulia, maka ilmunya pun ilmu yang tertinggi. Tidak bisa dikalahkan dengan ilmu apapun. Maka Allah bin A'azakumullah dikatakan, ثُمَّ بَعْدَ هَذَا يَتَعَيَّنَ الْبَدَاءَ. Maka seorang talib setelah keikhlasan, hendaklah dia mampu mulai belajarnya dengan yang paling penting, yang terpenting. Dan kemudian setelah mengerti tauhid, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Setelah tahu bahwa yang harus diibadahi hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang berikutnya, bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni hukum-hukum fiqh, tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qulibirina azakumullah. Dan juga setelah itu, وَمَا يُعِينُ عَلَيْهَا مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ. Setelah ilmu-ilmu yang penting-penting tadi, kemudian juga jangan lupa ilmu yang merupakan al-mu'in, ilmu pendukung yang akan membantu untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ilmu yang membantu untuk mempelajari usuluddin, ilmu yang membantu untuk mempelajari ilmu fiqh, ilmu yang membantu untuk mempelajari semua ilmu-ilmu syar'i adalah ilmu al-arabiyyah. Ilmu bahasa Arab. Karena Quran diturunkan bahasa Arab, Rasulullah secara Arab dan berbicara dengan bahasa Arab, dan juga apa yang kita dapatkan riwayat-riwayat dari Rasulullah dan para sahabat dan para ulama, semuanya dengan bil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah, dikatakan wa ma yu'inu 'alayha min 'ulumil arabiyyah, kata Syekh, dan juga mempelajari apa yang merupakan ilmu-ilmu alat yang akan mendukung ilmu-ilmu syar'i tadi, yaitu ilmu bahasa Arab. وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأقوال والأشخاص. Dan detailnya masalah ini sudah dibahas, sudah ma'ruf, sudah sering dibicarakan, bahkan dalam kita ini sudah kita pelajari bahwa belajar harus dengan tertib dari yang paling penting kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Jangan loncat kepada yang tinggi padahal yang dasar belum. Tidak demikian mencari ilmu. Dan tentunya susunan-susunannya yakhtalif biikhtilafil aqwali wal ashkhaf, berbeda sesuai dengan perbedaan negeri-negerinya, tempat-tempatnya, dan perbedaan orang-orangnya, siapa dan siapanya. Tentunya kalau orang Arab yang sudah biasa berbicara bahasa Arab, maka penting bagi dia yang lain karena bahasa Arab mereka sudah paham. Sedangkan di Indonesia tentunya karena mereka tidak mengerti sama sekali bahasa Arab, maka ibu bahasa bahasa Arab menjadi utama, diawalkan bagi mereka sebagai i'dad, sebagai persiapan untuk masuk ke kitab-kitab para ulama. Wa yanbaghi an yasluka aqraba tariqin yusil ila al-maqsud alladhi yatlubuhu. Dan juga semestinya untuk menjalani jalan yang aqraba tariqin yusil ila al-maqsud, mengambil jalan yang terdekat yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Tujuan yang dicari. Apa tujuan yang dicari tentunya? Paham terhadap ilmu tersebut. Maka kalau ada jalan kepada pemahaman tadi dengan mudah, kenapa harus cari yang susah? Kenapa harus membahas dengan jalan yang berputar-putar kalau ada jalan yang singkat? Fadhilatul Azakumullah, demikian dinasihatkan oleh Syekh عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود. Hendaklah menjalani jalan yang tersingkat, jalan yang paling cepat untuk mendapatkan apa yang dimaksud, apa yang dicari, yaitu pemahaman terhadap ilmu. Maka ikhwan fillah na'udzukumullah, dikatakan wa an yantaqiya, maka hendaklah memilih min musannafatil fann alladhi yastaghil fihi ahsanaha wa awdahaha. Maka mencari mufannafat, tulisan-tulisan para ulama, kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama dalam semua bidang. Mufannafat ilfan, yakni tulisan-tulisan kitab-kitab para ulama dalam bidang-bidang tertentu. Mencari yang ahsanaha wa awdahaha, yang paling bagusnya dan paling mudahnya. Karena a'azakumullah, ini bukan sedang keren-kerenan, bukan sedang sombong-sombongan, saya sudah selesai kitab anu, kadar kitab itu terlalu tinggi buat kalian. Kitab itu terlalu tinggi buat para pemula. Tidak usah berpikir tentang masalah itu. Masalah kalau kita pakai kitab ini keren, tinggi. Jangan. Justru yang harus dipikirkan adalah apa? Jalan terdekat supaya saya cepat paham. Kalau kamu baca kitab yang mutawwal, mutawwalat, muwassa'ah, luas, berbelit-belit, panjang, menyebutkan sekian puluh, sekian ratus pendapat para ulama, dan kamu bingung. Kenapa tidak kamu ambil kitab yang sederhana dari para ulama yang mereka menulis memang untuk para pemula? Alhamdulillah, kita disuapi oleh para ulama. Mudah, diambil yang paling rajihnya, ambil. Makan, ambil, makan. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini dalilnya. Tapi kan itu ada perselisihan. Ba'deh, nanti. Nanti akan dibahas. InsyaAllah. Pada kitab yang berikutnya. Sehingga akan mudah kita memahami. Kalau baru belajar bahasa Arab, baru duduk. Kemudian dikatakan demikian dalam mazhab Basriyin. Adapun dalam mazhab Kufiyin seperti ini. Tetapi di sana ada lughah, ada dialek lain. Para pemula akan bingung, kok bahasa Arab susah ya. Tetapi kalau sudah dikatakan dengan jelas, ini fa'il, ini maf'ul, selesai. Qul a'udzubikumullah. Maka kata Syekh, an yantaqiya min musannafatil fan. Hendaklah mencari musannafatil fan. Yang awdahaha wa ahsanaha. Yang paling gampangnya dan yang paling mudah dipaham, yang paling bagus. Qul a'udzubikumullah berarti nasihat untuk para talibul ilmi dan juga untuk para muallimnya. Oleh muridnya dan gurunya sekaligus terkena nasihat ini. Murid ketika mencari majlis-majlis ilmu, di sana ada majlis fikih kitabnya ini, di sini majlis fikih kitabnya lebih sederhana, di sini kitabnya lebih sederhana lagi, maka kamu harus bisa mengukur diri, saya itu belum mampu ke sana, yang ini saja ikut. Demikian kalau seorang talib, kalau seorang muallim, maka ketika dia akan mengajarkan, dia harus lihat siapa yang dihadapinya? Anak kelas berapa? Umur berapa? Dan apakah tepat kalau saya pilihkan buku ini atau buku itu? Qul a'udzubikumullah. Maka cari yang paling ringkasnya. Ahsanaha wa awdahaha wa aktsaraha fa'idatan. Dan juga mengambil yang paling banyak faedahnya. Wa yaj'al julla hammihi wa ishtighalihi bidzalikal kitab. Dan kemudian menyibukkan seluruh waktunya. Dan jullahamihi mementingkan dan seluruh semangatnya untuk buku yang telah terpilih tadi. Bidzalikal kitab, hifdzan 'indal imkan. Kalau perlu dihafal. Sebagai pondasinya. Maka buku-buku yang merupakan buku-buku dasar, buku-buku yang sifatnya pemula, yang biasanya merupakan matan-matan saja, maka itu perlu dihafal. Atau yang hanya berupa dalil-dalilnya saja, syarahnya tidak ada, syarahnya dari gurunya, kamu menghafalkan hadisnya. Fadzilna azakumullah. Demikian hifdzan 'indal imkan. Aw dirasah takririn bihaitsu tathir ma'anihi ma'qulah fi dhihnihi. Wa mahfuzah. Dan juga dipelajari dengan berulang-ulang. Atau dipelajari dengan berulang-ulang, dihafal atau dipelajari berulang-ulang. Bihaitsu tasiru ma'anihi ma'qulah, hingga makna-maknanya melekat di pikiran kamu, fi dhihni, di hafalan kamu, mahfuzah, terjaga, terhafal. Tsumma la yazalu yukarrir ma marra 'alaihi wa yu'iduhu. Dan kemudian terus mengingat-ingatnya ketika melewati pembahasan yang hampir sama. Misalnya kita sudah mendapatkan dari matan yang pertama. Apakah kalau nahu matlan al-ajrumiyah misalnya. Ketika sudah melangkah dalam syarahnya, syarah al-ajrumiyah, maka ketika sampai kepada perkara, diingatkan. Apa kata sahib al-ajrumiyah? Yani yang pertama kamu sudah hafalkan, diulang kembali, diingat kembali. Setelah ingat, kemudian didetailkan. Bahwa ini ada penjelasan tambahan lebih detail. Apa asmaul khamsah? Ini asmaul khamsah. Ketika dalam syarahnya yang lebih luas, ternyata di sana ada sittah, bukan khamsah. Kenapa disebutnya khamsah? Karena yang keenam ada sedikit permasalahan di sana. sehingga disebutkan 5 saja dalam kitab-kitab pemula. Tetapi kitab-kitab yang lebih luas dikatakan ada 6. Hadirin a'azakumullah, demikianlah para ulama mengajarkan matan-matan dan kemudian diminta murid-muridnya untuk menghafal. Setelah itu, nanti akan diterangkan pada kitab berikutnya lebih detail lagi. Sambil terus mengingatkan apa yang sudah pernah dipelajari di matan-matannya, di kitab-kitab dasar. Hadirin a'azakumullah, dikatakan selanjutnya, وَمَا يَنْبَغِي عَلَى الْعَالِمِ لِتِلْمِيدِ. Apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pengajar, seorang yang membawa ilmu kepada murid-muridnya. وَعَلَى الْمُعَلِّمِ أَنْ يَنْبُرْ إِلَى ذِهْنِ الْمُتَعَلِّمِ. Dan juga para pengajar hendaklah memperhatikan keadaan pemikiran anak didiknya. Sampai tingkat mana, seberapa kemampuannya, wa quwwati isti'dadihi aw dha'fihi, seberapa kemampuan dia, persiapan dia, mampu atau tidak mampu, kuat atau lemah. Fala yad'ahu yastaghil bi kitabil laila subhanahu, maka jangan biarkan murid-murid tadi sibuk dengan satu kitab yang kitab itu tidak cocok untuknya. Kasihan. Jangan disibukkan dengan suatu kitab yang ternyata tidak cocok baginya. Maka seorang guru menyatakan dan menasehati, jangan kamu loncat ke sana. Ini dulu selesaikan. Fa'inna hadza min adamin nushi. Kalau dibiarkan murid-muridnya sibuk dengan kitab yang lebih luas yang akan membingungkan dia dan justru akan membuat susah dia, maka berarti guru ini kurang menasehati terhadap murid-muridnya. فَإِنَّ الْقَلِيلَ أَلَّذِي يَفْهَمُهُ, karena sesungguhnya sedikit, tapi dipahami, وَيَعْقِلُهُ, dimengerti, itu خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ الَّذِي هُوَ عُرْضَةً أَوْ هُوَ عُرْضَةٌ لِعَزَمِ الْفَهْمِ وَالْنِسْيَانِ. Sedikit tapi dihafal, sedikit tapi paham, sedikit tapi ngerti, ini lebih baik daripada banyak tetapi dalam keadaan merupakan urdah, merupakan sesuatu yang membawa kepada adamil faham, sesuatu yang membawa kepada ketidakpahaman, walin nisyan, yang membawa kepada kealpaan. Qanafirna azakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengutus utusannya dalam satu pasukan, maka diberi nasihat, nasihat yang singkat kemudian ditutup dengan kalimat sengaja, aku berikan kamu nasihat secara singkat supaya tidak yang terakhir merupakan awalnya. Agar jangan sampai yang terakhir membuat lupa yang pertamanya. Kalau panjang, yang terakhir ingat, yang awal lupa. Hanifirina azakumullah, demikian faqihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan, aku khawatir kalimat terakhir akan membuat lupa kalimat pertama kalau terlalu panjang. Hadirin a'azakumullah, maka kata Syekh rahimahullah, bahwasanya qalilan alladhi yafhamuhu wa ya'qilu, sedikit tapi dipaham dan dimengerti, itu lebih baik daripada banyak tapi membingungkan. Banyak tetapi urdatan aw urdatun li'adami faham, membawa dia untuk tidak paham jadinya, walin nisyan, dan membawa kelupaan, kealpaan. Wa kadzalika yulqi 'alayhi min at-tawdih والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه. Demikian pula memberikan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, at-tawdih, penjelasan, والتقرير, keterangan-keterangan yang menetapkan satu ilmu, hendaklah memberikan لدرسه بقدر ما يتسع, memberikan sesuai dengan kemampuan santri, sesuai dengan kemampuan si murid tadi. بِقَدْرِ مَا يَتَّسِعْ فَهْمُهُ لِإِدْرَاكِهِ, sesuai dengan kadar pemahaman dia untuk bisa memahaminya. Sehingga kalau tidak sesuai dengan kadarnya, maka muridnya akan bengong, tidak paham sama sekali. Jangankan memahami apa yang dimaksud, memahami istilah-istilah yang diucapkan oleh gurunya dia bingung. Apa sih maksudnya kalimat ini? Apa sih maksudnya kalimat itu? Apa katanya? Alhamdulillah, karena tidak sesuai dengan kadar pemahaman si murid tadi. Wala yukhallit al-masail ba'duha bi ba'd, dan jangan mencampur adukkan antara permasalahan dengan permasalahan lain. Akhirnya dia akan bingung. Ketika berbicara masalah satu masalah penting, tapi kemudian meluas, ketika meluas berbicara masalah lain. Sampai kemudian dia jauh ke masalah lain, kemudian baru kembali. Kalau bisa kembali. Kadang-kadang gak bisa kembali. Lupa tadi awalnya kemana ya? Karena bicaranya tentang masalah satu hukum dari hukum-hukum fikih. Kemudian membahas hadisnya. Ketika membahas hadis, dia bahas hadis itu secara sanadnya. Setelah membahas tentang sanadnya, kemudian dia membahas tentang rawi-rawinya. Setelah membahas rawi-rawinya, dia ingat ada yang penting dalam masalah musalah hadis. Kemudian dia terangkan musalah hadis. Dia terangkan kesana kemari musalah hadis sampai murid-murid tadi lupa kalau itu adalah pembahasan fikih. Ternyata berubah menjadi pembahasan musalah hadis. Ini namanya masalah ila masalah yakhtalut, bercampur satu masalah dengan masalah lain. Qanabidin a'azakumullah, terjadi yang demikian. Dan beberapa murid, beberapa orang bertanya, tadi maksudnya apa sih? Yang mana? Tadi itu ada istilah begini, istilah begitu. Ternyata mereka yang diajak bicara tidak mengerti istilah-istilah musalah hadis tadi. Qanabidin a'azakumullah berarti bukan ilmunya yang salah. Ilmunya Masya Allah luas. Tapi yang salah adalah melihat siapa yang diajak bicara. Dia keliru. Melihat siapa yang diajak bicara. Harusnya memberikan tawdih wa taqrir li darsihi biqadri ma yattasi' fahmuhu li idrakih. Semestinya memberikan tawdih. Keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan untuk pelajarannya. Biqadri ma yattasi' fahmuhu li idrakih. Sesuai dengan kadar pemahaman si pendengar untuk bisa memahaminya. Dan tidak mencampur masail ba'duha bi ba'd, tidak mencampur masalah sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yanbaghi an la yantaqil min naw'in min al-anwa'il masail min anwa'il masail ila naw'in akhar hatta yatasawwaf. Juga nasihat bagi para pengajar. Dan yang namanya seorang yang belajar, suatu saat harus mengajar. Karena tidak boleh menyimpan ilmu, yaktumunal ilm, menutupi ilmu. Seorang yang memiliki ilmu harus menyampaikan kepada orang lain. Maka suatu saat kalian akan menyampaikan juga dan akan menjadi ma'alim. Paling tidak dia akan menyampaikan ilmunya satu ayat atau satu hadis. Maka hendaklah didengarkan apa kata para ulama, kata Syekh Abdurrahman Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Bahwa yang ketiga, yang bagi alla yantaqil min naw'in ila naw'in akhar hatta yatasawwaru. Jangan berpindah dari satu masalah, dari satu nawa' dan satu jenis pelajaran. Jangan berpindah kepada pelajaran yang lain sampai tergambar jelas apa yang telah dipelajari sebelumnya, baru pindah. Wa yuhaqqiq as-sabiq, sampai sudah yuhaqqiq, sudah betul-betul terrealisasikan, terwujud dengan jelas dan gamblang apa yang dibahas pada pelajaran sebelumnya. Fa innahu darkun lis-sabiq wa bihi yatawaffaru al-fahm 'ala al-lahiq. Karena sesungguhnya innahu dark lis-sabiq, karena itu merupakan suatu dasar, suatu yang paling bawahnya, yang nanti setelah itu akan diletakkan di atas sesuatu. Kalau bin a'zakumullah, kalau yang bawahnya belum jelas, belum paham, maka ketika diberikan apa yang di atasnya, enggak akan sabit, enggak akan mantap dia. Akan goyah, bahkan mungkin akan jatuh dan hilang pelajaran berikutnya. Kenapa? Karena berkait dengan pelajaran yang pertama. Dan setiap kitab demikian, dalam bidang apapun, ketika berbicara masalah satu bidang dari bidang-bidang ilmu syar'i, mesti yang awal itu, seorang alim, seorang penulis, pasti akan menuliskan yang pertama dulu sebagai dasar. Baru kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Kalau kalian mempelajari yang pertama belum selesai, belum tergambar, pindah pada yang kedua. Belum jelas pula, pindah pada yang ketiga. Maka yang ketiga tambah tidak jelas. Yang keempat lebih parah lagi. Yang kelima tambah kabur, gak karuan. Kenapa demikian? Karena fondasi yang awalnya tidak terpahami. Sehingga dikatakan, la yantaqil min naw'in min anwa'il masail ila naw'in akhar hatta yatasawwar. Au yatasawwar. Jangan berpindah dari satu masalah ke masalah lain. Jangan berpindah satu bab ke bab lain sampai paham bab yang dipelajari pertama. Dikatakan wabihi yatawaffarul fahm ala lahir. Dan itu akan membantu untuk memahami pelajaran berikutnya. Fa'amma idza adkhala al-masail wal anwa' ba'dhuha bi ba'd qabla fahmi al-muta'allim fa innahu sababun li idha'ati al-awwal. Adapun kalau dimasukkan masalah-masalah, macam-macam pelajaran, sebagian terhadap sebagian yang lain, dalam keadaan tidak beraturan, atau dalam keadaan tidak berurutan, atau dalam keadaan belum paham yang satu sudah pindah pada yang kedua, belum paham yang kedua pindah yang ketiga, maka dikatakan di sini, fa innahu sababun li idha'atil awwal, merupakan sebab akan terlalaikannya yang pertama. Demikian akhirnya na'azakumullah. Kalau diberikan pelajaran-pelajaran qabla fahmil muta'allim, sebelum dipahami oleh para pelajar tersebut. Wa adamu fahmil lahiq, dan akan menyebabkan tidak terpahaminya pelajaran berikutnya. Pelajaran pertama akan hilang, pelajaran kedua tidak akan terpahami. Lihat, kerugiannya dua. Pasal pertama dibahas, belum paham tidak pasal kedua. Pasal pertama tadi akan hilang. Yang kamu kemarin masih mikir, kok saya nggak ngerti, tiba-tiba ada pelajaran kedua. Maka dia tidak memikirkan yang pertama lagi, memikirkan yang kedua. Yang tidak dipikirkan tadi pelajaran pertama, hilang. Sedangkan yang kedua mau dipahami, susah. Kenapa susah? Karena berkait dengan yang pertama. Sehingga khunnina azakumullah ala kulli mu'allim, maka setiap para pengajar hendaklah berpindah dari satu pelajaran kepada pelajaran lain setelah santri-santri paham, setelah murid-murid itu dianggap dan terlihat jelas bahwa mereka paham. Tsumma tatazahamul masail allati lam yuhaqqiqha ala dhihnihi fayamalluha. Efek ketiga, efek pertama pelajaran yang awal hilang, efek kedua pelajaran yang kedua susah dipaham karena berkait dengan yang pertama, ada efek ketiga. Apa efek ketiga? Tatazahamul masail allati lam yuhaqqiqha, akan berdesak-desakan perkara-perkara pelajaran-pelajaran di benak para santri, di benak-benak para murid-muridnya, terkumpul sekian masalah belum terpecahkan, akhirnya menyebabkan dia bosan. Ya malluha, akan bosan dia. Paham? Kenapa bosan? Karena yang ini belum paham, ada yang satu lagi, dua, tiga, empat, lima, sampai sekian pelajaran masih bingung di kepalanya. Faya malluha, akhirnya dia akan bosan dan malas untuk belajar. Wa yadhiqu 'athanuhu 'an al-'ud ilayha, maka dia dalam keadaan sempit. 'Athanuhu 'an al-'ud ilayha. Fala yanbaghi an yuhmil hadha al-amr. Kalimat yadhiqu 'athanuhu 'an al-'ud ilayha, yakni istilah bahwa dia dalam keadaan sempit tidak mampu, tidak sesuai antara pancang dengan tendanya. Tidak sesuai. Apa yang terjadi kalau tidak sesuai antara pancang dengan tendanya? Tidak akan berdiri tenda itu. Khairuddin a'azakumullah. Ini yang dikatakan dengan kalimat yamalluhu, akan membuat malas atau membuat bosan seorang talib. Maka semestinya yan bagi alla yuhmil hadzal amr, semestinya jangan melalaikan urusan ini. Wa 'alal mu'allim an-nuṣh lil muta'allim bi kulli ma yaqdir 'alayhi min at-ta'lim والصبر على عدم إدراكه. Juga bagi para muallim, nasihat berikutnya untuk memberikan nasihat, memberikan nasihat, memberi semangat bagi para pelajar, bagi para pencari ilmu, بِكُلِّ مَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ, berupaya sebisa-bisanya untuk menjadikan atau untuk mengajar kepada mereka dan menjadikan mereka semangat untuk ta'lim, semangat belajar. وَصَبْرَ عَلَىٰ أَدَمِ إِدْرَاكِهِ, dan sabar kalau dia belum mencapai ilmu tersebut, sabar, jangan terburu-buru, ya diajari untuk sabar. وَعَلَىٰ أَدَمِ أَدَبِهِ وَجَفَائِهِ مَا شِدَّةِ حَرْصِهِ وَمُلَاحَضَتِهِ لِكُلِّ مَا يَقُومُهُ وَيُهَدِّبُهُ وَيَحْسِنْ أَدَبَهُ. Demikian pula sabar untuk menghadapi sesuatu yang merupakan kekurangan-kekurangan, dan dibimbing pula jangan sampai dia tidak memiliki adab-adab dan akhlak, atau juga menyabari ala jafaihi. Jafa adalah kekakuan atau kekasaran yang kadang-kadang seorang guru marah kepada murid-muridnya, membentak murid-muridnya. Kadang-kadang seorang guru memberikan pelajaran dan kemudian menyuruh dengan beban-beban yang berat. Ini harus dikatakan oleh seorang talibul ilmi. Jangan kemudian dia patah semangat, mundur, apalagi lari. Talibul ilmi na'azakumullah, termasuk sabar adalah sabar ala jafa'il muallim. Sabar terhadap apa yang merupakan jafa'nya para muallim. Jafa'nya pengajar yang kadang-kadang namanya manusia. Kadang marah. Talibul ilmi na'azakumullah. Yang demikian juga diajarkan semestinya. Ma'asyiddati harsihi wa mulahadatihi likulli ma yakumuhu wa yuhadibuhu wa yuhsin adabahu. Dan juga tetap bersungguh-sungguh perhatian, memperhatikan mereka, para murid-muridnya, bagaimana mendidik mereka, menegakkan mereka di jalan yang lurus. Wa yuhadibuhu, membimbing mereka. Wa yuhsin adabahu, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki adabnya. Lianna al-muta'allim lahu haqqun 'alal mu'allim. Karena yang namanya al-muta'allim, seorang pelajar, seorang pencari ilmu, memiliki hak yang dia harus dapatkan dari pengajar. Haitsu aqbala 'alal istighal bil 'ilmi alladhi yanfa'uhu wa yanfa'u an-nas. Di mana dia datang sengaja ingin dikasih ilmu, datang serius bersungguh-sungguh ingin diajari ilmu. Ini aqbala 'alal istighal bil ilm, dia menghadap untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu. Alladhi yanfa'uhu, yang akan bermanfaat buat dia dan bermanfaat pula buat masyarakatnya nanti. Maka tentunya haknya harus ditunaikan, yaitu dibimbing, diajari. Di samping diajari ilmu, juga diajari adab, adab dan akhlak. Wa haitsu tawajjaha lil muallim duna ghairihi. Demikian pula ketika orang-orang tadi, para pelajar tadi datang kepada kamu sebagai pengajar. Berarti dia memilih kamu untuk mengajarinya. Ketika mereka datang menemuimu, ingin belajar denganmu, berarti dia memilih kamu, tidak memilih yang lain. Berarti dia punya sesuatu kepadamu. Kesukaan, kecocokan, dan seterusnya. Sehingga kamu wajib untuk menyampaikan kepada dia apa yang sungguhnya hak dia. Yaitu ilmu. Dan tadi ilmu dan akhlak yang harus diajarkan kepadanya. Wa idukana ma yahmiluhu min al-ilmi 'an al-muallim huwa 'ain bidha'ati al-muallim. Demikian pula sesungguhnya ilmu yang diajarkannya, yang diajarkan kepada murid-murid tadi, merupakan modal yang akan menguntungkan si pengajar. Ini perkara-perkara yang membuat semangat para pengajar. Hendaklah kamu semangat mengajari mereka, memberi ilmu pada mereka, para santri, para murid-muridnya, karena sesungguhnya yang namanya santri datang sengaja ke sini dan kepada kalian, itu berarti memilih kalian untuk mengajarinya. Ini suatu kelebihanmu, di mana dia minta kepadamu untuk diajari. Masya Allah. Datang jauh-jauh, datang dari sekian tempat. Di samping itu, apa yang kamu ajarkan pada dia, itu sebenarnya modalmu yang akan menguntungkan kamu. Para pengajar ketika menyampaikan pada murid-murid tadi, seakan-akan murid-murid itu berkata, seakan-akan berkata, sini, saya akan sampaikan ilmumu kepada masyarakat sehingga kamu bertambah pahalanya dan semakin besar pahalanya. Iya kan? Kalau kamu ajarkan satu kalimat dari Quran dan Sunnah, kemudian santri-santri tadi menghafalnya dan kemudian mengajarkan pada orang lain, apakah al-muallim tidak mendapatkan pahalanya? Apakah pengajar tidak mendapatkan balasan dari Allah? Khamilun a'azakumullah. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Seorang yang menunjukkan pada kebaikan, itu sama pahalanya seperti yang mengerjakannya. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Khamilun a'azakumullah. Dikatakan oleh Syekh bahwasanya itu adalah ainu bidha'atil muallim. Itu adalah inti modal kamu, wahai para pengajar, wahai para pembimbing. Fayaqumuha wa yunmiha. Modal kamu yang kamu berikan pada santri tadi, para santri-santrinya, para tullah, para pencari ilmu tadi, menghafalnya dan kemudian mengembangkannya. Masya Allah. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dengan apa? Dikembangkan dengan disampaikan pada orang lain, disampaikan pada orang lain, akan berkembang, berkembang, berkembang. Yani kamu, wahai muallim, menanam bibit-bibit. Dan kemudian kamu akan memetik nanti buah-buahnya. Yaumul qiyamah berupa pahala yang besar dari sisi Allah SWT. ويتطلب بها المكاسب الرابحه maka itu merupakan sesuatu yang mereka yang tatallab biha, mereka akan berupaya dengannya, dengan modal tadi, untuk al-makasib rabiha, untuk mencari keuntungan-keuntungan yang sangat besar, yaitu di akhirat, bukan keuntungan duniawi. Fahuwal walad al-haqiqi, maka wahai para pengajar, murid-muridmu itu adalah anak-anakmu yang sesungguhnya. Anak-anakmu yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya anak adalah min kasbi abihi, termasuk usaha bapaknya. Tetapi secara fisik, yakni melahirkannya atau menjadikan penyebab lahirnya anak tersebut. Sedangkan guru, terhadap muridnya, apa yang akan kita katakan? Kita akan katakan murid itu pun ketika dia jadi alim, itu min kasbi muallimihi, dari usaha pengajarnya. Baik, mana yang lebih menguntungkan? Fisiknya atau ilmu? Ilmu. Maka mana yang dikatakan waladul haqiqi? Anak yang benar-benar anak yang haqiqi. Murid-murid itu adalah anak yang haqiqi. Anakmu. Yang akan memberikan dengan sebabnya pahala dari Allah SWT. Ini menyebabkan kamu mendapatkan pahala. Setiap murid tadi mengerjakan amal saleh, mengerjakan satu kebaikan, karena nasihatmu wahai muallim, maka kamu akan mendapatkan pahala. Terus begitu. Walaupun sudah sekian lama, walaupun kamu sudah mati, meninggal, in qata amaluhu illa min thalath, kecuali dari tiga. Apa itu tiga? Yang pertama disebut ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Waladun salih yad'u lahu, sadaqatun jariyah. Qadrin a'azakumullah, sadaqah jariyah adalah harta yang terus terpakai. Sedangkan anak yang saleh dengan doanya. Sedangkan ilmu yuntafa'u bih, bagaimana ceritanya? Kalau orang itu sudah wafat, ilmu yang bermanfaat akan terus mengalirkan pahala bagi dia. Bagaimana ceritanya? Bagaimana detailnya? Karena dia menulis buku tentang ilmu, bukunya dibaca terus walaupun dia sudah wafat penulisnya. Pahalanya terus mengalir. Juga ketika dia mengajari santri-santrinya ilmu, dan santri-santrinya mengajarkan ilmu tersebut, maka walaupun pengajarnya sudah wafat, terus mengalir pahalanya. Kenapa? Karena dia telah menanam ilmu yuntafa'u bih. Dari sinilah disamakan dengan anak oleh beliau, oleh syekh, bahwa dia adalah al-walad al-haqiqi lil-muallim al-waris lahu, anakmu wahai para pengajar yang akan mewarisi kamu. Mewarisi apa? Ilmu. Mewarisi ilmu. Kalau mewarisi harta, menguntungkan atau tidak menguntungkan? Mewarisi harta menguntungkan, tapi untungnya kecil duniawi. Tapi kalau mewarisi ilmu, menguntungkan atau menguntungkan? Sangat amat sungguh-sungguh menguntungkan dunia dan akhirat. Baik, besar mana kalau begitu? Besar ilmu. Baik, siapa yang mewarisi ilmu? Anak atau murid? Hah? Anak mewarisi harta bapaknya. Tapi murid mewarisi ilmu dari gurunya. Masya Allah. Maka dikatakan anakmu wahai muallim, anakmu wahai pengajar, wahai pendidik, anakmu wahai para da'i, mereka itu adalah anak-anakmu wahai guru, karena mereka akan mewarisi dari kamu ilmumu, dan tentunya ilmu ini sangat besar. Mereka para gurunya mewarisi dari para ulama mewarisi dari ulama yang terdahulu, dari para sahabat, dan para sahabat mewarisi dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW layar itu dinaron wala dirhaman. Rasulullah tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi Rasulullah SAW mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihadin wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, berarti dia mengambil bagian yang paling besar, yang paling banyak. Qadibidina azakumullah, ini perkara-perkara yang membuat semestinya seorang pengajar semangat untuk menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ahli Ya'qub wal murad wirasatal ilmi wal hikmah. Sebagaimana ucapan Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, fahabli min ladunka waliyan, ya Allah berikan padaku wali yakni anak keturunan yang akan mewarisi aku dan mewarisi apa-apa yang dari ahli aku, keluarga aku. Sedangkan dalam tafsirnya yang al-murad yang dimaukan adalah mewarisi ilmu dan hikmah. Mewarisi ilmu dan mewarisi hikmah. Hanudin a'azakumullah. Kalau kita dalam keadaan ingin mewarisi ilmu dari para ulama, ya kita harus duduk bersimpuh di hadapan mereka, menggali ilmu dari mereka. Kita ingin mewarisi ilmu dari para ahlul ilmi, maka kita harus belajar dari mereka. Tidak seperti harta. Kalau kamu anaknya dia, anaknya si kaya itu, otomatis kamu nyari nggak nyari, kamu mempelajari ataupun tidak mempelajari, kamu dapat warisan. Kalau warisan harta, tetapi kalau warisan ilmu, nggak bisa. Walaupun kamu anak sendiri, anaknya ulama, walaupun kamu anaknya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, walaupun kamu anaknya Lais bin Sa'ad, kalau kamu nggak belajar, tetap nggak akan mendapatkan warisan ilmu. Tetapi walaupun kamu bukan anak mereka, walaupun kamu bukan anaknya Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, bukan anaknya Sufyanain, bukan pula anaknya Lais bin Sa'ad, tetapi kalau kamu dalam keadaan mempelajari ilmu mereka, kamu mendapatkan warisan ilmu dari mereka. Qanibidina azakumullah, demikian perbedaan antara warisan ilmu dengan warisan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.